الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan ahkamul buyu', hukum-hukum dalam jual beli. Dan pembahasan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan tentang ishtirat at-taqabut. Ishtiratul qabd al-istifa, disyaratkannya sempurna dalam memiliki barang tersebut sebelum dijual. Apabila belum sempurna dalam hal kepemilikan, apabila itu merupakan makanan yang baru dibeli, maka tidak diperbolehkan bagi dia menjualnya sampai dia sempurna dalam memilikinya, yaitu sampai dia membawanya ke tempat dia biasa menjual. Apakah warungnya ataukah rumahnya. Kemudian kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa amma thubutul khiyari fil bay'. Adapun ditetapkannya al-khiyar dalam jual beli. Yang dimaksud al-khiyar adalah adanya tempo yang diberikan baik bagi si penjual atau si pembeli, diberi kesempatan untuk memilih apakah tetap dilanjutkan jual beli tersebut ataukah dibatalkan. Maka inilah yang dimaksud dengan al-khiyar, bahwa dalam jual beli ada tempo, yang tempo ini merupakan kesempatan bagi si penjual atau si pembeli untuk berpikir kembali, memikirkan kembali dari akad yang telah terjadi di antara mereka berdua dalam proses jual beli. Maka selama khiyar itu masih ada, maka dalam hal ini masih diberikan pilihan untuk imdaul bay', melanjutkan dan menyempurnakan jual beli tersebut ataukah membatalkannya. Namun apabila telah tidak lagi terdapat al-khiyar, maka apabila telah terjadi akad dan tidak lagi terdapat khiyar, maka tidak ada lagi pilihan untuk membatalkan, terkecuali apabila ada kondisi-kondisi yang mengharuskan, seperti misalnya setelah itu didapatkan ada cacat. Maka ini juga termasuk dalam khiyar, khiyarul mabi', pilihan disebabkan karena ada aib yang terdapat pada barang yang telah dibeli tersebut. Maka di sini beliau mengatakan bahwa al-khiyar itu thabit, dalam jual beli, qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Jadi apabila telah terjadi akad dalam jual beli antara si penjual dan pembeli, lalu kemudian terjadi akad dan mereka telah bersalaman. Kebiasaan orang-orang dahulu, apabila mereka saling melakukan ijab kabul, yaitu dengan cara bersalaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan jual beli itu dengan as-safqah, dari kata tasfiq. Pada saat mereka hendak berjual beli, maka mereka bersalaman sebagai bentuk terjadinya akad di antara mereka. Maka selama keduanya ini belum berpisah badan, belum berpisah jasmani, ya, maka masih ada khiyar. Walaupun sudah terjadi akad, selama kedua orang tersebut masih berada di tempat itu dan mereka belum berpisah, maka apabila setelah terjadi akad ingin dibatalkan kembali, maka masih ada majelis khiyar, masih ada pilihan untuk melanjutkan jual beli ataukah membatalkannya. Maka ini yang dimaksud oleh beliau, qabla tafarruq, sebelum berpisah. In syaa taraka al-bay' wa in syaa amdah. Maka selama mereka belum berpisah, apabila dia ingin, maka dia bisa meninggalkan jual beli, membatalkannya. Dan apabila dia berkehendak, maka dia boleh melanjutkannya. Ya, menyempurnakannya. Lima thabata fi sahihaini min hadithi Ibn Umar, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Berdasarkan yang telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mutabayi'an bil khiyar, al-mutabayi'an kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibih ma lam yatafarraqa illa bay'al khiyar. Bahwa al-mutabayi'an, yaitu penjual dan pembeli, setiap dari mereka, yakni penjual atau kasih pembeli, masih ada pilihan, masih ada kesempatan untuk membatalkan jual beli tersebut terhadap yang lainnya, selama keduanya belum berpisah, selama keduanya belum terjadi perpisahan, kecuali bay al-khiyar, kecuali jual beli yang telah ditetapkan padanya khiyar. Jadi asal hukumnya, apabila tidak terdapat persyaratan tertentu, seseorang ingin menjual barang kepada si fulan, anggaplah dia ingin menjual kitab misalnya, lalu terjadi akad di antara keduanya dan masing-masing telah setuju, lalu kemudian mereka pun sepakat untuk menjalankan akad tersebut, sehingga terjadilah akdul bay', ijab kabul telah terjadi. Namun mereka belum berpisah. Mereka belum berpisah. Maka asal hukumnya, selama tidak ada persyaratan tertentu yang ditetapkan di dalam akad tersebut, maka selama mereka belum berpisah, maka masih ada pilihan. Masih ada pilihan untuk melanjutkan jual beli tersebut ataukah membatalkannya. Mungkin setelah terjadi akad, si penjual ingin mengurungkan niatnya, oh, sudah enggak jadi. Atau mungkin dari pihak pembeli, setelah dia membelinya, lalu kemudian belum terjadi perpisahan, dia berpemikiran untuk membatalkannya, enggak jadi. Nah, masih ada kesempatan. Ya. Masih ada kesempatan. Namun apabila mereka telah berpisah badan, apakah terhalangi oleh dinding dan yang semisalnya, maka telah terjadi tafarruq. Telah terjadi perpisahan, maka jual beli tersebut tidak ada lagi khiyar. Ya. Tidak ada lagi khiyar. Sehingga kalau antum misalnya sebagai pembeli, lalu kemudian antum mengkhawatirkan jangan sampai penjual ingin membatalkan, maka setelah terjadi akad cepat-cepat antum ke balik dinding. Ya, setelah itu datang lagi, assalamualaikum. Nah, Kalau sudah berpisah, maka telah terjadi akhdul bai' dan tidak ada lagi khiyar. Tidak ada lagi khiyar. Nah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian para sahabah, apabila mereka khawatir akan terjadi pembatalan dalam akad tersebut, maka mereka cepat-cepat pergi, ya. Naam, berpisah terlebih dahulu kemudian datang lagi. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi khiyar di antara mereka, terkecuali kalau ada ketetapan pada saat mereka hendak menetapkan akad. Maka terjadi ketetapan di antara keduanya, pihak penjual dan pembeli mengatakan, ini ada pilihan bagi kamu. Silahkan diperiksa, silahkan berpikir selama satu pekan lamanya. Ada pilihan, kalau memang pada saat satu pekan tersebut antum ingin melanjutkan jual beli, maka silahkan, faddal. Ataukah ingin membatalkan juga silahkan. Ya, waktunya adalah satu pekan. Nah, apabila lebih dari satu pekan, maka harus ada keputusan. Nah, kalau tidak ada pengkhabaran, berarti al-bay'u amla. Ya, jual beli tersebut berarti sudah berlalu dan telah sempurna. Tidak ada khiyar. Namun sebelum datangnya waktu sepekan yang telah diberikan tempo tersebut, ternyata dia ingin membatalkan, maka ada pilihan. Apabila itu sudah ditetapkan dalam jual beli tersebut pada akadnya. Nah, hadza qabla tafarruq, ini sebelum terjadi perpisahan. Wabihi yaqulu jumhurul ulama, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama, ka Ahmad wa Syafi'i wa ghairihima, seperti al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i dan selainnya. Fa idza hasala al-iftiraq ba'da al-bay' faqad wajaba al-bay'. Maka apabila telah terpisah setelah terjadi akad jual beli, maka telah sempurnalah jual beli tersebut dan tidak ada lagi khiyar. Naam. Nah, terkecuali yang sebagaimana kita sebutkan, apabila terdapat aib. Apabila di kemudian hari ditemukan aib yang aib tersebut berasal dari asal pada saat terjadi jual beli sudah terdapat aib, cuman pada waktu sebelumnya tidak diketahui oleh penjual apa pembeli. Tidak diketahui oleh si pembeli kecuali setelah beberapa hari. Maka dalam hal ini, ya, pada saat terjadi aib, maka pada saat itu pula ada khiyar. Khiyarul aib. Ya, ada pilihan bagi si pembeli untuk memilih apakah dia akan mengimda, melanjutkan jual beli, ya, dan memaafkan adanya aib tersebut, ataukah dengan cara dia meminta ganti rugi dari aib yang ada. Ya, meminta ganti rugi dari aib yang ada tersebut, atau dibatalkan. Ataukah dibatalkan? Wa amma raddul bai'i bil aib, adapun mengembalikan atau menolak jual beli dengan aib yang ada. Fali hadithi Abi Hurairah fi sahih Muslim. Berdasarkan hadith Abi Hurairah di dalam sahih al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah dari golongan kami. Wa qawlihi azza wa jal, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin." Janganlah kalian memakan dari harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, terkecuali apabila perdagangan tersebut dengan cara saling meridai. Si penjual ridha, demikian pula si pembeli. Fa idza kana la yahillu hadza syai' fattaubatu minhu wajibah. Maka apabila tidak halal baginya sesuatu ini, maka wajib bagi dia untuk bertaubat. Wajib bagi dia untuk bertaubat apabila si penjual mengetahui aib yang ada pada barang tersebut, namun dia tidak menyebutkan dan tidak menjelaskannya. Ya, dalam keadaan si pembeli tidak mengetahui itu. Disebabkan karena tersembunyi, maka dia biarkan itu sampai terjadinya akad. Lalu terjadi akad. maka dengan apa mereka menghalalkan harta yang dimiliki oleh si pembeli tersebut dalam keadaan yang diberikan adalah aib. Maka yang demikian ini diharamkan dan termasuk memakan harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Wala taubata illa bi irja'il haqqi li sahibih. Sehingga tidak ada taubat kecuali dengan cara mengembalikan haknya kepada yang memiliki hak tersebut. Kepada yang memiliki hak. Sehingga apabila si pembeli mengetahui itu adalah barang yang terdapat aib padanya, ketika dia mengembalikan, maka wajib bagi si penjual untuk mengembalikan milik dari si pembeli tersebut, karena tidak halal baginya memanfaatkan harta tersebut. Wa bihadha yaqulu 'ammatu ahli al-'ilm kasy-Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat keumuman dari para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan selain mereka. Wa idza qama ikhtilafun 'ala as-sil'ah fal-qawlu qawlul ba'i'. Apabila terjadi perselisihan terhadap satu barang dagangan, berselisih antara penjual dan pembeli, ya, berselisih di antara mereka, ya tentunya kalau ada saksi maka walhamdulillah saksi bisa dijadikan sebagai penguat. Namun kebanyakan jual beli, ya, mungkin tidak terjadi adanya saksi tersebut atau mungkin bukti-bukti yang lain yang ada antara si penjual dan si pembeli. Lalu tiba-tiba terjadi khilaf, terjadi perselisihan, ya, mungkin dari selisih harga, penjual mengatakan demikian harganya, sementara si pembeli mengatakan lain. Maka pendapat yang manakah? Perkataan yang mana yang dijadikan sebagai patokan? Maka di sini kata beliau, fal qawlu qawlul ba'i' aw yataraddan. Maka ucapan yang diterima adalah ucapannya si penjual. Ucapan yang diterima adalah ucapannya si penjual atau mereka saling mengembalikan barang, membatalkan jual beli yang telah terjadi. Ya, apabila tidak terjadi keridhaan antara keduanya, maka saling mengembalikan barang. Naam. Li hadithi Ibnu Mas'udin 'inda Abi Daud. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Idza ikhtalafa al-bay'an wa laysa bainahuma bayyina fa huwa ma yaqulu rabbu as-sil'ah aw yatatarakan. Apabila berselisih antara penjual dan pembeli dalam keadaan tidak ada bayyina. Nah ini. Dalam keadaan tidak ada bayyina. Kalau ada bayyina, tentunya bayyina inilah yang dijadikan sebagai sandaran seperti saksi atau mungkin ada cara-cara yang lain dalam menetapkan bayyina. Ya. Mungkin dengan kertas yang dipercaya. Ya. Dengan nota dan yang semisalnya. Nah, sekarang kalau keadaannya tidak ada bayyina, yang ada antara ucapan si penjual dan si pembeli, ternyata terjadi khilaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dan tidak ada bayyinah di antara keduanya, tidak ada bukti, fa huwa ma yaqulu rabbus sil'ah, maka ucapan yang dijadikan sebagai patokan adalah ucapannya yang memiliki barang. Yang memiliki barang dalam hal ini si penjual. Aw yatatarakan, ataukah saling meninggalkan. Mereka saling meninggalkan dan membatalkan jual beli tersebut. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini disebutkan oleh beliau ketika terjadi perselisihan dalam hal membeli budak. Membeli budak milik Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu taala anhu, waktu itu hendak membeli budak dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Maka Al-Ash'ath bin Qais, ya, menyangka bahwa harganya sebesar 20 dinar. Nah, atau 20 ribu. Ya, 20 ribu. Entah dinar atau dirham yang disebutkan dalam riwayat tersebut, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dengan harga 20 ribu. Nah. Lalu kemudian setelah itu dia mengirimkan harganya kepada Al-Asyad Nuqais dengan persangkaan bahwa harganya sejumlah 20 ribu. Ketika uang ini dikirimkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, aku hanya memberikan kepada Al-Asyad Nuqais beberapa budak ini dengan harga 10 ribu, bukan 20 ribu. Subhanallah, jujurnya. Kejujuran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, harganya 10 ribu, bukan 20 ribu. Maka dia ingin mengatakan itu kepada Al-Asyad bin Qais. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, mengutus kepada Al-Asyad bin Qais dan mengabarkan kepadanya bahwa dia hanya membeli budak tersebut dengan senilai 10 ribu. Dengan nilai 10 ribu. Lalu kemudian pada saat itu mereka hendak mengangkat seorang hakim untuk menghakimi antara mereka berdua. Namun setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyebutkan hadis ini. Beliau menyebutkan hadis ini, fahuwa ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarakan, bahwa apabila terjadi perselisihan dan tidak ada bayyinah, maka yang dijadikan sebagai sandaran adalah ucapan yang pemilik barang, ataukah mereka saling meninggalkan jual beli tersebut. Wa fi hadzal hadits annahu idza hasala khilafun bainal bai' wal mushtari wa laysa hunaka bayyinah fal qawlu qawlul bai'. Maka di dalam hadis ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam keadaan tidak ada bukti, tidak ada bayyinah, maka yang dijadikan sandaran adalah ucapannya penjual, aw yataraddan, ataukah mereka saling mengembalikan. Ay tarji'u as-sil'atu ila sahibiha, yaitu dikembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, yaitu kepada penjual. Wa ila hadzal hukmi dhahaba as-sahabiyan al-jalilan Abdullah bin Mas'ud wal Asy'ats bin Qais, dan kepada hukum inilah yang dijadikan sandaran oleh dua sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud dan Al-Asy'ats bin Qais, kama warada fi qissatil haditsil mutaqaddim wa huwa al-haq, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kisah hadis yang terdahulu, ya, yang telah kita sebutkan kisahnya, dan inilah pendapat yang benar. Walil fuqaha tafsilatun haula hadhihi al-mas'alah mukhalifatun li nafsil hadits, dan para fuqaha mereka memiliki rincian-rincian dalam permasalahan ini yang menyelisihi nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wal haqqu ma taqaddam, dan yang sahih adalah yang telah kita sebutkan, bahwa apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tidak ada bukti, maka yang menjadi patokan adalah ucapan si penjual, atau mereka saling mengembalikan barang. Faedah, sebagai tambahan faedah, fil hadithi sabiq, hadith Ibn Mas'ud ziyadah, dalam hadith yang terdahulu, yaitu hadithnya Ibn Mas'ud, ada tambahan dalam riwayat yang lain, al-bay'u qa'imun bi'ayni, bahwa jual beli itu telah tegak dengan sendirinya. Wahia ziyadatun la tasih, akan tetapi tambahan ini tidaklah sahih, li'annaha min tariqi Ibn Abi Layla wa huwa da'if, sebab tambahan ini berasal dari jalan Ibn Abi Layla, dan dia adalah seorang yang perawi yang dhaif. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hukum-hukum dalam jual beli, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita sebutkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa ila huna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.